Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di masjid yang mulia ini dalam kajian kita tentang Sahih Bukhari, yaitu membahas hadis-hadis Sahih Bukhari. Itu hadis-hadis Rasul yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masih dalam pembahasan yang ketiga, yaitu kitabul ilmi, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, keutamaannya, adabnya, urgensi tentang ilmu ya. Kita masuk ke bab yang ke-10 hari ini. Dan bab yang ke-10 ini bab yang sangat agung, urgen untuk kita pahami bersama untuk seluruh kaum muslimin. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ilmi qabla al-qawli wal 'amali. Li qawlillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Qala fa bada'a bil ilmi wa annal ulama'u hum warasatul anbiya wa warasu al ilma wa man akhada wa man akhadahu akhada bihadzin wafirin wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu bi sahhalallahu tariqan ila jannah. Wa qala jalla dhikru innama yahshallaha min ibadihi alulama wa ma yaqiluha ila alalimun. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bita'allumi. Wa qala Abu Dzar, law wada'tum as-samsamata ala hadhihi wa asyara ila qafahu sama dhanantu anni unfidu kalimata sami'tuha minan nabiy sallam qabla antujizu alayya la'an fadtuha. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, makunu rabbaniyina hukama afuqaha wa yuqalu ar-rabaniyu alladhi yurabbin nasa min sigaril ilmi qabla kibarihi. Bab yang ke-10 ini bab yang sangat agung sekali, bab yang sangat mulia, bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Jadi bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, itu surah Muhammad, surah yang ke-47, surah Muhammad Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik." Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan memintalah pengampunan, artinya kepada Allah, lidzanbik, untuk dosamu. Pabada abil ilmi, maka Allah memulai dengan ilmu. Artinya sebelum berbicara, sebelum beramal, wajib dimulai dengan ilmu. Wa anal ulama hum warasatul anbiya, dan bahwasanya para ulama mereka pewaris para nabi. Jadi para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Warasu al ilma, mereka mewarisi ilmu. Wa man akhadahu akhadha bihadin wafirin, maka barang siapa yang mengambil darinya, yaitu mengambil ilmu darinya, akhadha bihadin wafirin, maka ia telah mengambil sesuatu yang banyak. Wa man salaka tariqan yatlubu bi ilman, siapa yang berjalan sambil mengambil ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Wa qala jalla dzikruh, lalu Allah berfirman, innama yahsyallaha min ibadihil ulama'u, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Jadi hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah berfirman, ini dalam surah Fatir ayat 28. Jadi surah Fatir ayat 28. Wa ma ya'qiluha ilal 'alimun, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang berilmu. Artinya orang-orang bodoh tidak faham. Surah Al-Ankabut ayat 43. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lalu mereka berkata, kalaulah kami mendengar dan kami memahaminya. Mendengar lalu faham, maka tentunya kami tidak akan termasuk orang-orang yang celaka. Artinya tidak termasuk orang-orang yang masuk ke neraka sa'ir. Surah Al-Muluk ayat 10. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh? Ini surah Az-Zumar ayat 9. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Nabi sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka dia akan difahamkan pada agamanya. Wa qala innamal ilmu bita'allum, hanyalah ilmu dengan belajar. Dalam arti tidak ada orang yang punya ilmu laduni, seperti dalam thariqah sufiyah, ilmunya hasil mimpi, ilmunya hasil bertapa, tidak ya, ilmu dengan belajar. Nanti kita jelaskan. Wa qala Abu Dzar, dan berkatalah Abu Dzar, law wada'tum somsomata ala hadihi, kalaulah engkau meletakkan pedang ala hadihi wa asyara ila qafah, kalaulah engkau meletakkan pedang di leherku ini, hanya di leherku ini, summa donantu, kemudian aku menyangka, anni la unfidu kalimatan sami'tuha min Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kemudian aku menyangka bahwa aku betul-betul menyampaikan kalimat yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum antujisu alayya, sebelum engkau menebas atau menghempaskan pedang itu kepadaku, la anfaduha, maka aku akan menyampaikannya. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Abdullah Ibnu Abbas, kunu rabbaniyin, jadilah kaum kalian adalah kaum rabbani. Surah Ali Imran ayat 79. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, ar-rabbaniyun ulama'u fuqaha. Rabbani adalah ulama dan para fuqaha. Wa yuqalu ar-rabbaniyu alladhi yurabbin nasa bisigaril ilmi qabla kibarihi. Kaum rabbani adalah orang yang mengajari, membimbing manusia dengan bisigaril ilmi qabla kibarihi. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini bab yang sangat agung. Bab yang sangat mulia, di mana Imam Bukhari mengatakan bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Pada ungkapan Imam Bukhari dengan mengatakan babul ilmi qoblal qawli wal amali, itu mengandung dua faidah yang sangat agung. Jadi dua kesimpulan yang sangat agung. Yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Munayyir, bahwa ucapan Imam Bukhari ini mengatakan, anna min syihati al-qawli wal-amal huwal-ilmu, wa annal amala wal-qawla mabniyun, mabniyani alal-ilmi. Dari ungkapan Imam Bukhari ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak sah ucapan dan tidak sah perbuatan tanpa ilmu. Jadi tidak sah ucapan, tidak sah amal tanpa ilmu. Ilmu dan amal dibangun, ucapan dan amal dibangun di atas ilmu. Fala ya'tabirani bidunihi, maka amal dan ucapan tidak akan dianggap dengan tanpa ilmu. Ya. Yang kedua, dari ungkapan Imam Bukhari ini menunjukkan haramnya berkata dalam agama dan haramnya beramal dalam agama tanpa ilmu. Jadi haramnya berkata, berbicara, dan haramnya beramal dalam agama ini tanpa ilmu. Fala yajuz li ahadin an yusnida qawlan ala hadadin wa an yusnida amalan ala hadadin bidunil ilmi. Seseorang tidak boleh menisbatkan ucapan yang dinisbatkan kepada dinul Islam, dan tidak boleh seseorang menisbatkan amalan yang dinisbatkan kepada dinul Islam tanpa ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini tentunya adalah al-ilmu bil kitabi wa sunnah. Ilmu kepada kitab dan sunnah. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Artinya seseorang tidak boleh berkata, tidak boleh berbuat yang tidak ada sandarnya ilmu. Jadi yang tidak punya sandaran ilmu. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Artinya ini semuanya termasuk dilarang, haram. Seseorang berbicara agama, seseorang menisbatkan amal kepada amal yang dinamakan ini amal Islami yang tanpa dalil, yang tanpa hujah, yang tanpa argumentasi. Wala yasihul imanu bidunil ilmi. Wala yasihu tauhidu bidunil ilmi. Tidak sah iman tanpa ilmu. Dan tidak sah tauhid tanpa ilmu. Lalu Imam Bukhari berdalil dengan surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Jadi di surah ada dua bagian. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ini berkaitan dengan qaul. Karena ikrar dengan kalimat syahadat. Wastaghfir li dzanbik, dan memintalah pengampunan kepada Allah, kepada Tuhanmu. Li dzanbik, untuk dosamu. Maka ini dalil tentang amal. Jadi amal wajib dengan ilmu. Diwajib amal dengan ilmu. Sebagaimana berbicara wajib dengan ilmu. Para ulama juga telah menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Dimana kita telah menyebutkan atau mungkin di sering kesempatan bahwa orang mukmin dengan kalimat syahadatain ketika akan mempelajari kalimat syahadatain maka harus dipelajari 5 poin. Ma'rifatu ma'naha, ma'rifatu arkaniha, ma'rifatu syurutiha, ma'rifatu muqtadaha, ma'rifatu nawakidiha. Setiap orang yang akan mempelajari kalimat syahadatain wajib atasnya untuk mempelajari 5 tingkatan ilmu ini. Jadi kalau dia mempelajari kalimat la ilaha illallah tanpa mempelajari 5 tingkatan ilmu ini, itu tidak akan membuahkan manfaat bagi yang mengucapkan kalimat itu. Yang pertama, ma'rifatu ma'naha. Dia harus faham kepada makna dari kalimat syahadatain. Karena bagaimana mungkin seorang mukmin atau seseorang itu mengucapkan sesuatu yang dia tidak paham maknanya. Atau bersaksi sesuatu yang dia tidak paham maknanya. Maka tidak benar. Ma'rifatu arkaniha. Yang kedua, memahami rukunnya. Rukun la ilaha illallah kan ada 2. Menafikan, menetapkan. Menafikan semua sembahan selain Allah. Dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ketiga, ma'rifatu syurutiha. Mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah. Disepakati oleh para ulama ada 7. Nah, perhatikan syarat yang 7 itu salah satunya adalah ilmu. Ya. Syarat yang 7 itu salah satunya adalah al-ilmu. Ilmu, al-ilmu, al-yaqin, al-qabul, al-iqiyad, ya. Wal-mahabbah, wal-ikhlas, ya. Was-sidku, itu 7 ya. 7 syarat la ilaha illallah. Kemudian keempat, ma'rifatu muqtadaha. Memahami tentang konsekuensi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Apa tuntutan dari kalimat la ilaha illallah itu? Wala dan baro. Ada loyalitas, ada baro, melepaskan diri. La ilaha illallah ini menuntut orang mukmin loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang beriman. Loyal kepada setiap bentuk amal soleh. Loyal kepada setiap bentuk kebaikan. Baro, lepas diri kepada kekufuran, kepada orang kafir, kepada orang musyrik, kepada orang munafik, kepada pelaku maksiat, kepada pelaku bid'ah. Artinya mesti orang yang mengatakan kalimat syahadatain, baro, tidak menyenangi pelaku kesyirikan, tidak menyenangi pelaku kekafiran, dan seterusnya. Dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini membuahkan amal. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Kemudian yang kelima, ma'rifatu nawakidiha. Orang tidak akan dianggap benar kesaksian dengan kalimat syahadatain sehingga ia juga memahami pembatalnya. Seperti antum semua belajar wudu, belajar pembatal wudu, belajar sholat, belajar pembatal sholat. Kita belajar ilmu yang berkaitan dengan puasa, ada pembatal puasa. Ibadah haji, ada pembatal haji. Sodakoh, ada pembatal sodakoh. Dan kita beramal juga memahami pembatal-pembatal amal. Nah, orang yang mempelajari kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak paham pembatalnya. Salah satu pembatal kalimat la ilaha illallah itu menyekutukan Allah. Salah satu bentuk menyekutukan Allah adalah menyembelih untuk selain Allah. Ya. Kemudian perdukunan, sihir, ini pembatal kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau ada orang mengatakan kalimat la ilaha illallah tapi belajar sihir, nah itu tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya. Sebab belajar sihir bagian dari kesyirikan dan bagian dari pembatal kalimat syahadatain. Atau orang mengaku jadi nabi. Kan ada heboh yang baru-baru ini di Garut, katanya Sen-Sen gitu ya namanya. Ya, ada namanya Cecep lagi gitu ya. Asep. Ya, kalau nabi ya bahasa Arab lah minimalnya gitu ya. Ini ada nabi Cecep, Sen-Sen gitu apa itu. Ya. Ya banding nabina aki-aki deui kitunya. Jadi kita harus paham di sini. Maka di sini menunjukkan bahwa kesaksian tanpa ilmu tidak sah. Amal tanpa ilmu tidak sah. Di sini menunjukkan urgensi ilmu. Babul ilmi qablal qawli wal amali. Bab ilmu sebelum berbicara, sebelum beramal. Dan ilmu yang wajib atas setiap mukmin. Dari ilmu agama ini ada 3. Jadi dari ilmu din yang wajib atas setiap mukmin mempelajarinya 3. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Kedua ma'rifatu nabiyihi. Ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, ilmu yang wajib kita cari adalah ilmu syar'i. Ilmu agama yang mencakup 3 pokok. Yang pertama ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Mengenal apanya? Ya. Setidaknya kita memahami 3 pokok. Ma'rifatu rububiyatihi. Kita mengenal rububiyah Allah. Allah sebagai Rabb, Al-Khaliq, Al-Maliku, Al-Mudabbiru. Bahwa Allah itu yang mencipta, yang memilik, yang mengatur. Cukup antum pelajari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Ya. Paham ya? Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullah kufuan. Kul amdu rifalak, kul amdu ribinnas, malikinnas, ilahinnas. Maka dianjurkan baca surat itu tiap sholat ya. Setelah zikir. Yang kedua adalah ma'rifatu uluhiyatihi, yaitu mengenal bahwa Allah itu huwal ma'bud, al-ma'luh, al-ilahul haq. Kita mengenal bahwa Allah itu zat satu-satunya yang berhak disembah. Dan yang lainnya adalah batil untuk disembah. Ini al-ilah, al-haq. Yang ketiga adalah ma'rifatu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Yaitu kita mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Jadi mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya. Kita dijelaskan ayat walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Nah, ini secara singkat ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Nanti dicantumkan ayat innama yahsyallahu min ibaduhul ulama. Ya. Orang yang takut kepada Allah, mereka ulama, artinya yang makrifat kepada yang tadi. Yang kedua, ma'rifatun nabiyhi. Setiap mukmin wajib mengenal nabinya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengenal apanya? Yang pertama, ma'rifatu sirotihi. Yani sirohayatihi. Yang pertama, mengenal perjalanan hidupnya. Mengenal namanya. Ya. Kan para ulama udah menyusun seperti Masail Muhammadiyah. Mengenalkan Nabi SAW dari mulai postur tubuhnya. Seperti apa rambutnya, seperti apa badannya. Ya, mengenal Nabi SAW. Dari sisi fisiknya dikenal oleh kita. Ya. Kemudian yang kedua tentunya adalah ma'rifatu syariatihi. Mengenal syariatnya. Wa ma'rifatu sunnatihi. Dan mengenal sunnahnya. Ya, artinya mengenal. Seperti sekarang kita belajar ilmu hadis. Ini salah satu bagian mengenal Nabi SAW. Dan tentunya dari berbagai sisi di sini. Yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang ketiga kita mengenal agama Allah dinul Islam dengan dalil. Ya. Yaitu awamir wa nawahi, mengenal mana perintah-perintah Allah, mana perintah-perintah Rasulnya, mana larangan-larangan Allah, mana larangan-larangan Rasulnya. Ya, ma'rifatu dinil Islam tentunya adalah ma'rifatul kitabi wa sunnah. Belajar Quran, belajar hadis-hadis Nabi SAW. Nah, setiap mukmin wajib untuk mempelajari itu semua. Ya, untuk mempelajari itu semua. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Lihat ungkapan para ulama tentang urgensi ilmu dalam hidup seorang mukmin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengungkapkan ungkapan yang sangat agung. Qala ihfad ma aqulu laka annasu salasatun fa'alimun robanni wa'alimun muta'allim ala sabilin najatin Wahamajun ra'un atba'u kulla na'ikin yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadi'u binuril ilmi walam yalja'u ila ruknin wasikin al ilmu khairun minal mali yahrisuka wa anta tahrusul mal al ilmu yuzakku alal amali wal malu yanqusuhu nafaqatu wa mabahatul alimi dinun yudanu biha biktisabi ta'ati fi hayatihi wa jamilul uhdusati ba'da mautihi wa sani'atul mali tazulu bi zawali sahibihi mata huzana ul amwali wa hum ahya wal ulama'u baquna ma baqiya dahr a'yanuhum mafquduna wa amsaluhum fil qulubi maujuda. Ya, perhatikan di sini pemirsa, para pendengar, para ibu, para bapak dan teman-teman yang saya hormati. Ya, tentang ilmu. Kata Imam, kata Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, camkan katanya apa yang aku akan katakan kepadamu. Catat katanya apa yang aku akan katakan kepadamu. Manusia ada tiga kelompok. Jadi manusia ini ada tiga kelompok. Yang pertama alimun rabbani. Yang pertama ulama rabbani. Siapa ulama rabbani ini? Adalah ulama mujtahid. Siapa ulama rabbani ini? Ulama mujtahid. Alladhi ya'malu bi ilmihi wa yu'allimunan nas wa huwa qudwatun linnas. Ulama rabbani ini adalah mereka para mujtahid. Jadi ulama mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya dan mereka adalah orang-orang yang mengajarkan ilmunya. Mereka memiliki kesabaran mendidik manusia, mengarahkan manusia, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ulama rabbani. Yang kedua, wa alimun muta'allimun ala sabilin najah. Yang kedua adalah para penuntut ilmu. Jadi para penuntut ilmu, walaupun bukan ulama, bukan mujtahid, para penuntut ilmu. Yang mereka menuntut ilmu dari orang-orang yang lurus. Yang mereka menuntut ilmu dengan keikhlasan. Jadi berjalan mencari ilmu dengan ikhlas, kemudian berguru dengan guru yang benar. Sebab mereka alasabilin najah. Yang ketiga digambarkan adalah para muqallid. Orang yang digambarkan bagaikan seekor kerbau yang dicocok hidungnya. Bagaikan kerbau-kerbau yang ditendok, kata orang Sunda. Ya. Dia akan mengekor kemana saja ada orang menariknya. Digambarkan di sini dia akan mengikuti kemana arah angin. Lam yastadi binuri ilmi, dia tidak diterangi dengan cahaya ilmu. Mukallid, orang yang beramal sadenge-denge gitu ya. Artinya asal orang melakukan ini dia ikut, orang melakukan ini dia ikut gitu. Dan mereka tidak bersumber kepada sumber yang kuat. Lalu kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketahuilah bahwa ilmu lebih baik dari harta. Sebab manusia ima mencari harta atau mencari ilmu. Mencari jabatan, mencari harta atau mencari ilmu. maka ketahuilah bahwa ilmu lebih baik dari harta. Ilmu akan menjagamu dan kamu harus menjaga harta. Kalau kita punya ilmu, maka ilmu akan menjaga kita. Menjaga kita dari kekeliruan dalam beramal. Menjaga kekeliruan kita dari salah berbicara. Karena ilmu ini penjaga kita. Tapi yang punya harta, harus menjaga harta. Ya, orang yang banyak hartanya, di rumahnya ada anjing herder. Ada satpam. Ya, tidak cukup dengan satpam, ya, menyewa umpamanya anggota gitu. Tidak cukup dari itu, menjaga khusus orang yang dikir setiap malam di rumahnya gitu ya. Sampai ngerentar dikir umpamanya. Kenapa? Menjaga rumah hartanya gitu ya. Tidak cukup pakai itu, ya. Dibuatlah tempat penyimpanan harta, brankas. Itu harta ya, tapi ilmu tidak seperti itu. Ilmu akan dibersihkan dengan amal. Dan harta akan dikurangi dengan nafkah. Dan mencintai orang berilmu, katanya, adalah bagian dari agama. Yang dengan seukuran dia cinta kepada ulama, maka disitulah dia akan mengarah kepada taat dalam hidupnya. Lalu disebutkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ingat katanya, penyebutan orang yang berharta itu akan hilang setelah hartanya tiada. Dan setelah pemiliknya tiada. Tapi kalau seorang ulama itu meninggal dunia, maka namanya akan tetap. Jasadnya tiada, tapi lidah-lidah manusia akan menyebutkannya. Jadi lidah manusia tetap akan mengenangnya. Dan itu adalah ilmu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang mulia ini, maksud saya adalah dalam ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, bagian dari penjelasan ayat fa'alam annahu la ilaha illallah, bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Di mana manusia ada tiga kelompok katanya. Yang pertama ulama robani, para mujtahid. Yang kedua adalah orang-orang yang berjalan mencari ilmu, yang mereka berguru. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak dianugerahi ilmu, di mana dia berada dalam kebodohan, dia digambarkan bagaikan seekor kerbau yang telah dicocok hidungnya. Bagaikan daun-daun yang ketiup angin, tergantung ke arah mana angin itu. Dia tidak punya timbangan ketika akan berbicara, dia tidak punya timbangan ketika dia akan beramal. Karena tidak punya ilmu. Dan mereka itu adalah orang yang akan sengsara ya. Dan mereka itulah adalah orang yang akan binasa dalam hidupnya. Lalu Imam Bukhari menyebutkan, wa annal ulama'u wa annal ulama'a hum warasatul anbiya. Warasul ilma. Nah, ini diambil dari hadis yang panjangnya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, warasul ilma wa man akhadahu ahadin wafirin. Nah, dari potongan hadis ini ada tiga istimbat yang wajib kita tahu. Karena ini potongan hadis ya. Innal ulama'a warasatul anbiya. Yang pertama, penceramah yang tidak punya kafaah ilmiah tentang Quran dan hadis itu bukan ulama. Ulama itu adalah yang mewarisi para nabi. Apa yang diwariskan oleh Nabi SAW? Yang diwariskan oleh Nabi SAW cuma dua, Quran dan hadis. Jadi yang diwariskan oleh Nabi SAW itu cuma dua, Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amroini lan tadilu abada man itamaksum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnahku. Maka yang dimaksud dengan pewaris para nabi bukan para penceramah, ya. Pewaris para nabi adalah orang-orang yang diberikan anugerah faham, hafal Al-Quran dan faham maknanya, dan mereka hafal hadis-hadis Nabi SAW dan mereka faham maknanya. Ini yang dimaksud dengan pewaris para nabi. Nabi SAW menjelaskan dalam ayat yang lain, innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhama wa innama yuwarisunal ilma paman akhada bihi faqad akhada bihadin wafirin. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang perak dan tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mereka mengambil ilmu dari Nabi SAW, maka sungguh dia telah mengambil sesuatu yang banyak. Ya, jadi ini ukurannya. Ukurannya. Yang diwariskan oleh Nabi SAW bukan kekuasaan. Dan disitulah kesalahan orang-orang Syiah. Karena mereka membicarakan yang paling pokok itu wasiat imamah. Tapi Nabi SAW mewariskan ilmu. Itu apa? Al-Quran dan hadis. Yang diwariskan oleh baginda Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat ini menunjukkan fadlul ulama. Menunjukkan keutamaan seorang yang alim. Para ulama memiliki kedudukan yang sangat mulia di dunia ataupun di akhirat. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW dan pujiannya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pujiannya dari yang lain. Yang memujinya adalah manusia pilihan. Maka kalimat pujiannya adalah juga bermartabat. Ketika Allah yang memujinya, maka tentunya yang dipujinya adalah mulia. Karena yang memujinya adalah zat yang paling mulia, yaitu Allah Ta'ala. Ya, seperti ayat umpamanya, hal yastawi ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun, ayat yang setelahnya. Jadi dalam ungkapan ini ataupun dalam potongan hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan seorang alim. Keutamaan seorang yang berilmu. Nah, yang ketiga, pertanyaannya bagaimanakah kita mewarisi ilmu Nabi SAW? Mewarisi kenabian adalah bita'allumi syariatihi, bita'allumi sunnatihi. Yang dimaksud mewarisi kenabian Ini kita akan jelaskan poin-poin berikut. Pertama, apa yang dimaksud salaka tariqan? Jadi apa yang dimaksud berjalan mencari ilmu? Berjalan kan artinya keluar, berarti hukum asalnya. Nah, para ulama mengatakan hakiki wa maknawi. Dipahami secara hakikat dan dipahami secara maknawi. Kalau dipahami secara hakikat, artinya siapa yang dia keluar dari rumahnya mencari ilmu. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama, ar-rihlah fi talabul ilmi. Ya, perjalanan, safar, mencari ilmu. Ya, seperti antum sekarang dari rumah ke masjid ini. Seperti para ulama melakukan perjalanan dari negeri ke negeri, dari negara ke negara, dari satu daerah ke daerah, mencari ilmu. Dan ilmu asalnya dicari. Maka Allah akan memudahkan dia jalan ke surga. Jadi di sini ada dua potongan, dua bagian. Dua potongan. Makna yang kedua, yang dimaksud salaka tariqan dalam arti maknawi. Seperti apa? Antum baca buku ulama. Kan tidak pergi. Gitu. Baca buku ulama. Atau di era hari ini. Yang dikenal dengan era informasi digital dan semisalnya. Antum lewat internet. Mendengarkan lewat YouTube. Lewat WhatsApp. Lewat streaming. Lewat radio, lewat televisi, kita di rumah, ya, masih tetap dinamakan salaka tariqan. Walaupun dari sisi keutamaan dan pahala, memang tetap berbeda. Orang yang duduk di majelis, beda ya. Karena barokah duduk ini beda. Turun malaikat, bersentuhan dengan sesama, berteman, ya, bergaul. Karena tentunya dinamakan oleh para ahli juga era digital ini akan menjadikan dekat yang jauh dan akan menjadikan jauh yang dekat, gitu kan? Salah satu bahayanya. Gitu. Dari sisi yang jauh menjadi dekat, orang melakukan keburukan. Ya mungkin sekarang seorang laki-laki berzina lewat telepon. Ya, artinya mungkin orang sekarang menampilkan ya berzina lewat telepon kan itu. Wanitanya ada di Amerika, mungkin antum bisa berzina dengan orang di Tasik gitu kan. Ya. Sebaliknya, orang yang dekat menjadi jauh. Buktikan aja antum dengan anak satu rumah, beda kamar, WhatsAppan. Kenapa tidak ngobrol duduk ya, WhatsApp, tulis. Ya. Bahkan mungkin suami istri WhatsAppan. Suaminya di apa? Di tempat tamu, istrinya di kamar, WhatsAppan. Yang dekat menjadi apa? Jauh gitu. Ini dari selisih mabarat gitu ya. Tapi untuk satu kebaikan bagi kita, kita mampu. Tidak ketemu dengan para masyayikh di Madinah, hari ini kita bisa mendengarkan dari kejauhan. Dan ini masuk dalam makna ini, salaka tariqan. Artinya masih berjalan mencari ilmu. Ya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan ke surga. Ini pun bisa diambil dua makna. Apa yang dimaksud Allah memudahkan bagi dia jalan ke surga? Yang pertama, Allah akan memberikan taufik kepada amal. Artinya kan kalau orang belajar tahu ini perintah, tahu ini mustahab, ya, maka dia akan melakukan. Sehingga dia banyak amal soleh. Oh tahu wajibnya sholat 5 waktu, tahu wajibnya zakat, tahu wajibnya puasa, tahu wajibnya haji, maka dia melakukan. Dengan perbuatan-perbuatan itu, maka mengantarkan dia ke surga. Ketika dia tahu larangan-larangan Allah, maka menyelamatkan dia dari neraka dan menyempurnakan dia masuk surga. Jadi jelas. Allah akan memudahkan dia mengamalkan amalan kebaikan. Dan itu pokok ya. Sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Yang kedua, berjalannya mencari ilmu ya ibadah gitu. Bahkan kata para ulama, sebaik-baik bentuk taqarrub kepada Allah adalah mencari ilmu. Maka mencari ilmunya sendiri adalah ibadah yang mengantarkan dia jalan ke surga. Maka di situ dikatakan salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Ya, itu makna dari hadis ini. Kemudian Imam Bukhari menyentuhkan ayat surah Fatir ayat 28. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Innama adatul hasyar, yang artinya meringkas dalam bahasa Sunda ngawungkulkeun, menghanyakan. Hanyalah orang yang takut kepada Allah dari hamba Allah adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Nah, ayat ini jelas ya bahwa khasyah tata'alaq bil ma'rifah. Rasa takut kita kepada Allah, rasa takut kita kepada azab Allah adalah dengan ukuran ma'rifat kita kepada Allah. Ya, ma'rifat kepada Allah. Termasuk apa? Ma'rifat bi'ukubatihi, ma'rifat bi'adabihi, ma'rifat bi'iqabihi, ma'rifat kepada hukuman-hukuman Allah, ma'rifat kepada adab-adab Allah. Innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Kita singkat saja. Qala wa ma ya'qiluha ilal alimun. Dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi di sini masih menetapkan tentang keutamaan ilmu. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabi sa'ir. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Artinya di sini penafian, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang berilmu, tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian potongan hadisnya diteruskan lagi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka dia difaqihkan kepada agama Allah. Faqih. Jadi faqih kepada agama Allah. Nah, hadis ini menunjukkan satu perkara yang penting. Tidak mungkin seseorang itu bisa melakukan kebaikan tanpa faham kepada agama Allah. Sebagaimana orang tidak akan selamat dari setiap keburukan bagi orang yang tidak faham kepada agama Allah. Jadi makna dari hadis ini sederhana kalau kita pahami. Diambil dua sisi yang paling pokoknya. Ukuran manusia, ukuran seorang mukmin bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan akan melekat pada dirinya kebaikan seukuran dia tahu agamanya. Seukuran kita paham kepada agama kita. Yang kedua, dari hadis ini pun mengisyaratkan bahwa orang itu akan terlepas dari setiap bentuk keburukan, bentuk penyimpangan, bentuk syubhat seukuran ilmunya. Para ulama menggambarkan begini kalimatnya, al-fitnatu idastaqbalat fala ya'rifuha illa alimun. Kata mereka, fitnah itu bentuk kesesatan. Jika muncul di satu daerah, di satu negara, di satu kampung, maka tidak ada yang tahu penyimpangan itu kecuali orang alim. Bahkan para ulama kita telah mengisyaratkan ya, fitnah syubhat itu lebih berbahaya ketimbang fitnah penganiayaan daripada fitnah kedzaliman. Atau dalam istilah lain, irhab jasadi adna min irhabil fikri dalam istilah orang lain. Bahaya perang pemikiran yang akan merusak kaum muslimin itu lebih besar ketimbang perang fisik gitu. Semua orang terpanggil dengan penganiayaan dan kedzaliman yang ada di Palestina, yang ada di Afghanistan, yang ada di Suriah, yang ada di Myanmar, yang ada di Kashmir, yang ada di Chechnya, seluruh penjuru dunia dan seluruh umat Islam itu peduli dengan penganiayaan ini, kedzaliman ini. Tapi sangat sedikit orang yang dia merasa terganggu dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya. Dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya. Maka, teman-teman yang saya hormati, kefakihan kepada agama itu salah satu poin yang bisa menjaga ketergelinciran orang dari kebenaran. Qala innamal ilmu bita'allum wal fikhu bitafaqquh wal hilmu bitahallum. Itu redaksi yang sempurna, ada tiga. Innamal ilmu bita'allum wal fikhu bitafaqquh wal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu hanyalah didapat dengan belajar. Wal fikhu kefakihan bitafaqquh. Artinya dengan cara orang itu tafaqquh fiddin, mempelajari qawaid, fikih, qawaid bahasa Arab dan seterusnya. Wal hilmu dan kelembutan, orang yang bisa lembut berbicara, ngomongnya baik, bitahallum, dia juga harus mengedukasi dirinya agar menjadi orang yang lemah lembut. Arti dari singkat kalimat ini menunjukkan tidak ada manusia yang lahir ke bumi tiba-tiba pinter. Gitu. Semuanya dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Setiap mukmin wajib belajar. Ilmu itu akan datang dengan belajar. Dan ini ungkapan dari Nabi SAW dan ungkapan para ulama kita menunjukkan tidak ada ilmu yang dinamakan ilmu laduni. Gitu. Bukan ilmu lewat mimpi gitu ya. Ilmu lewat bertapa. Ilmu harus berguru. Maka para ulama kita ada yang dinamakan rihlah talabul ilmi. Perjalanan mencari ilmu. Jadi perjalanan mencari ilmu. Ilmu itu bita'lum. Dengan belajar. Walfiqhu bitabaqqu. Walhilmu bita'lum. Ya. Lalu Abu Dzar berkata, Abu Dzar mengungkapkan kalimat ini. Beliau menjelaskan satu faedah yang sangat berharga. Bahwa orang yang mencari ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu itu harus sanggup ya memikul beban. Catatnya. Ini ungkapan Abu Dzar. Jadi orang yang mencari ilmu, dan orang yang akan mengajarkan ilmu, wajib dia yatahammal adza. Wayan bagilahu an yatahammal bil awa'ik wal masa'ib. Bahwa orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, wajib bagi dia memikul beban berat tantangan mencari ilmu, tantangan mengajarkan ilmu, tantangan mendakwahkan ilmu. Sampai Abu Dzar mengatakan, ya, beliau menggambarkan kalaulah salah seorang di antara kalian itu meletakkan pedangnya di leherku, maka aku akan menyampaikan sebelum dia itu menggerakkan pedangnya. Menunjukkan bahwa orang yang mencari ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, karena dia mengharapkan pahala dari Allah, dia harus menanggung beban itu. Para ulama kita mengatakan, innamal ilmu latunalu birahatil jasadi. Kata para ulama kita, sesungguhnya ilmu tidak akan didapat oleh orang-orang yang leha-leha. Jadi tidak akan didapat oleh orang-orang yang leha-leha, orang yang santai gitu ya, ilmu. Kecuali ilmunya sekedar yang dimaksud ya, kita mendengar, tahu, bisa mengamalkan ya. Seperti kita mungkin. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengungkapkan, yang ungkapannya beliau berkata, demi Allah katanya, aku tidak tidur selama 40 tahun. Yang dimaksud bukan tidak tidur sama sekali, tapi kata Imam Nawawi, aku menyedikitkan tidur. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau meninggal dunia belum sempat menikah. Imam Ibnu Taimiyah belum sempat menikah. Karena ilmu itu diambil dengan keseriusan. Yahya Ibnu Katsir berkata, la yunalu al-ilma birohatil jismi. Man talabar rohah, tarokar rohah. Lihat di sini ungkapannya. Tidak akan didapat ilmu dengan rehatnya jasad. Orang banyak tidur, orang banyak bermain, ya, tidak akan dapat ilmu. Barang siapa yang mencari kesenangan, maka dia tidak akan mendapatkan kesenangan. Barang siapa yang mencari yang lenggang-lenggang, mencari yang senang-senang, dia tidak akan senang. Baik di dunia ataupun nanti yaumul qiyamah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apa kata beliau? Haqqun ala talabil ilmi bulugho ghayati juhdihim bil iktisari min ilmihi. Wasabru ala kulli 'aridi duna talabihi wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wastinbatan wa ragbah ila Allah ta'ala fi auni alaihi. Nih, lihat nasihat Imam Syafi'i. Wajib atas setiap pencari ilmu untuk menghabiskan seluruh kemampuannya katanya dalam memperbanyak ilmu. Jadi semua apa yang dia miliki dari kemampuannya harus dioptimalkan. Sabar atas setiap tantangan. Ikhlas karena Allah. Kemudian berharap kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kita berdoa, sabar, bersungguh-sungguh. Dan ini satu keagungan yang ditempuh oleh para ulama kita. Para ulama kita. Nah, saya akan akhiri di sini. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita lihat ungkapan para ulama tentang mereka melakukan perjalanan mencari ilmu. Jadi perjalanan mencari ilmu. Lihat di sini Sa'id ibnu Musayyab. Beliau berkata, kuntu arhalu al-ayyama wal-layal fi talabil ilmil wahid. Kata beliau, aku berjalan bermalam-malam dan berhari-hari demi satu hadis. Jadi dalam bahasa Sunda, nyukcruk hiji hadis, berjalan berhari-hari. Ya, kita akhiri untuk pertanyaan, 5 menit lagi. Apa kata seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari? Dan apa yang dikatakan oleh Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu? Qala Jabir Ibn Abdillah, masirtu masirata syahrin ila Abdillah bin Unais li ajli hadisin wahidin. Kata Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, aku melakukan perjalanan selama satu bulan ketemu dengan Abdullah Ibn Unais demi satu hadis. Sebab Abdullah bin Unais itu seorang sahabat yang mendengar langsung dari Nabi SAW. Beliau tidak ingin ada perantara. Ya. Jabir bin Abdillah bukan tidak mendengar hadis itu. Mendengar, tapi sanadnya jauh. Maka beliau ingin langsung mendengar dari yang mendengar langsung. Yaitu ingin ulu sanadnya dalam istilah mustalah hadis. Dia berjalan satu bulan. Warahila Abu Ayyub Al-Ansari minal Madinah ila Uqbah ibn Nafi wa huwa fi Misr liyarwi an hadisan. Dan Abu Ayyub Al-Ansari berjalan dari Madinah ingin menemui Uqbah ibn Nafi, dan beliau berada di Mesir. Ketika para sahabat sudah terpencar, maka hadis pun terpencar. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melakukan perjalanan, ya, dari kota Madinah ke kota Mesir yang waktu itu belum ada pesawat dan belum ada apa-apa. Tapi apa? Yani masyian alal aqdam, berjalan. Berjalan untuk mendapatkan satu hadis. Ya, untuk mendapatkan satu hadis saja. Berjalan berhari-hari, berjalan bermalam-malam. Dan demikian para ulama, ya, para ulama. Kemudian yang terakhir, ya. Kalau ada pertanyaan, siapa yang pertama melakukan perjalanan mencari hadis? Ya, di antaranya adalah Malik ibn Wairith. Yaitu sahabat yang mengatakan kunu ishrina, ini kunna ishruna minas sahabah. Kami kunna ishruna minas sahabah. Kata Malik ibn Wairith, kami adalah 20 pemuda dari kalangan sahabat. Mereka tidur dengan Nabi SAW. Mereka makan seadanya dengan Nabi SAW. Ya. Berjalan dari kampungnya menemui Nabi SAW. Sekitar 20 hari. Dan ketika Nabi SAW melihat di wajah-wajah sejumlah para sahabat kerinduan kepada keluarganya. Ya, kerinduan banyak, termasuk Nabi SAW tahu rindu untuk jima, ya, maaf. Memang diungkapkan dalam hadisnya. Ketika Nabi SAW melihat para sahabat sudah rindu kayaknya untuk berjima dengan istrinya, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, pulang-pulang kalian, pulang. Lalu dikasih bekal satu hadis diantaranya. Dari sekian hadis itu dikasih tahu, supaya dalam perjalanan. Idza hadarati sholatu, fal yu'adzin ahadukum. Wal ya ummakum akbarukum. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini tentunya dua potongan hadis. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Malik bin Muhairis, kalau datang waktu sholat, adzanlah salah seorang di antara kamu. Dan angkatlah imam orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi, kata para ulama, yang pertama rihlah perjalanan mencari ilmu, mencari hadis, salah satunya adalah rombongan Malik ibn Huairith. Ya, mencari ilmu. Dan ini menunjukkan begitu pentingnya ilmu sebelum berkata, sebelum beramal. Belum selesai tentang kalimat Robaniyun, kita akan bahas di pekan depan insyaallah. Baik, jazakumullah khairan katsiran, khairul jaza kepada Ustaz Abu Qatadah Al-Athari hafizahullah taala yang telah menerangkan dari sesi pertanyaan di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kembali bagi Anda para pemirsa Media Gema Islam TV, para pemirsa Wesal TV, dan para pendengar Radio Riyadul Jannah dimanapun Anda berada. Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 0811-227-1600. Dan bagi para jemaah yang telah hadir di Masjid Aisyah pada sore hari ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui secari kertas ataupun bertanya langsung, kami persilahkan. Baik, kita akan bacakan pertanyaan pertama dari pesan singkat terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Ustaz di NTB, Nusa Tenggara Barat. Ustaz, saya mau bertanya, berdosakah seorang istri apabila mengingatkan suaminya untuk sholat dan apa hukumnya Ustaz? Meninggalkan untuk apa? Mengingatkan suaminya untuk sholat. Ya bukan berdosa, dia dapat pahala ya. Seorang istri mengingatkan suaminya untuk sholat. Ya bukan berdosa, tapi istri mendapat pahala. Dan seyogianya suami istri saling mengingatkan. Kita lihat dalam sebuah hadis, hadis ini hadis yang sangat agung, tentang kewajiban suami istri dalam mengingatkan kebaikan. Qala Nabi SAW, rahimallahu imro'an qoma minal layli thumma sholla thumma aiqadha ahlahu fa'in abad nadohat yani nadohaha bilma wa rahimallahu imro'atan qomat minal layli fasolat thumma aiqadot ahlaha fa'in abad nadohathu bilma. Nabi SAW mengatakan Allah merahmati seorang suami yang bangun malam lalu dia sholat malam lalu ia membangunkan istrinya. Jika istrinya sedikit berat untuk bangun, maka menyemburkan air ke matanya, memperciki matanya dengan air, bukan diseblok ku saemer cai, tapi diperciki gitu, supaya bangun. Dan Allah merahmati seorang perempuan, seorang istri yang dia bangun malam lalu membangunkan suaminya. Jika suaminya juga sama berat, maka dia pun membawa air diperciki matanya. Kedua orang itu dirahmati katanya. Jadi dalam arti kalau dalam satu rumah tangga ya, suami dengan istri paham kepada syariat Islam dan berpegang teguh dengan syariat Islam, saling mengingatkan ketika ada kekurangan, maka itu adalah satu kemuliaan. Baik Ustaz, kembali kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz untuk satu jawaban kembali dari pertanyaan dari pemirsa, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para jemaah sekalian. Pertanyaan kedua Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasannya tentang sebuah hadis seorang sahabat perempuan yang begitu taat kepada suaminya yang pergi untuk berjihad. Di satu sisi ibu dari perempuan tadi, dari istri sahabat ini mengalami sakit hingga meninggal. Tapi perempuan ini tidak bisa menengok ibunya karena telah diamati oleh suaminya untuk tidak keluar rumah Ustaz. Ya. Ada hadis seperti ini Ustaz. Mohon penjelasannya dari penanya kita Abu Yusuf. Iya, hadis itu sahih ya. Tentang wanita ya, yang dia bersuami lalu bapaknya sakit. Kemudian ya belum diizinkan untuk pergi ya. Maka dia tetap mentaati suaminya dan tidak pergi. Nah, hal ini dikarenakan wanita tidak boleh safar dengan tanpa mahram dan tidak boleh safar tanpa izin dari sang suami. Ya, tanpa izin dari sang suami. Maka taatnya dia kepada sang suami dan taatnya dia kepada hukum Allah tidak pergi bersafar, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Ya. Adapun ya orang tuanya yang meninggal, ya umpamanya dia tidak bisa pergi, dia tidak berdosa. Karena kewajiban menguburkan, ya tidak mesti dia menguburkan, ya menyolatkan, sudah ada yang menyolatkan, ya dia bagi sang wanita tersebut tentunya bisa berdoa dari kejauhan, ya. Tetapi tentunya dari sisi lain, karena ini akan bertentangan dengan uruf-uruf kebiasaan manusia, ya seyogianya seorang suami, ya dia memberikan izin kepada istrinya. Ya seperti mungkin berangkat dengan mahram gitu ya. Mengizinkan istrinya untuk berangkat ya untuk menengok keluarganya atau bapaknya atau ibunya atau kerabatnya dengan ditemani dengan mahramnya gitu ya. Jadi dengan ditemani dengan mahramnya. Ya sudah juga tidak selayaknya bagi suami yang melarang-larang gitu kan dalam bentuk kebaikan Allah taala. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz, satu jawaban kembali dari pertanyaan yang telah disampaikan. Ini ada pertanyaan ya. Dulu ya. Mungkin. Baik Ustaz, kami silakan. Apa hukumnya menyekolahkan anak di sekolah umum, bukan pesantren? Dengan dasar ingin menyalurkan cita-citanya. Misal ingin jadi dokter. Mohon penjelasannya Ustaz. Pertama, belajar agama tidak perlu di pesantren. Ya, belajar agama memang tidak perlu di pesantren gitu kan. Belajar agama di mana saja ada kan itu. Masuk pesantren bukan sesuatu yang wajibnya, tapi yang wajibnya belajar gitu kan. Benar enggak? Bukan masuk pesantren itu salah satu cara saja gitu ya, memudahkan orang belajar. Ya kalau antum umpamanya sekolahkan anak tidak di pesantren, tapi antum ajari atau mungkin mendatangkan seseorang ke rumah tidak jadi masalah ya dalam hal itu. Jadi belajar agama bukan dari pesantrennya gitu. Tidak mesti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk jadi dokter dari mana saja bisa. Gitu. Dari pesantren kenapa tidak bisa jadi dokter? Kata siapa belajar di pesantren tidak bisa jadi dokter? Kata siapa? Itu yang kedua ya, harus dipahami oleh kita. Ya, ingin jadi dokter itu, ya, yang jelas punya kemampuan gitu kan. Yang kedua juga punya kemampuan uang kalau dokter kan gitu. Ya, untuk ingin jadi dokter. Kemudian yang ketiga. Saya ingin sampaikan tentang pendidikan di sini gitu ya. Ada dua hal ya. Pertama, lewat apakah antum menilai anak itu punya cita-cita ataupun layak jadi dokter dari mana gitu. Itu juga perlu dari orang tua yang bijak gitu. Apakah antum itu mengatakan anak harus jadi dokter? Hanya kemauan orang tua karena menganggap bahwa ya kesuksesan dunia itu adalah bagi seorang yang jadi apa dokter gitu. Maka antum pokok nama maneh pun jadi dokter gitu kan itu. Karena dianggap bahwa orang yang sukses itu adalah para dokter gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu keliru gitu. Kalau itu caranya. Tapi kalau mendapatkan kesepakatan, oh kata gurunya ini punya anak punya kebiasaan ini, kemudian ingin begini, berdasarkan pembelajaran, ya, yang kita ketahui dari kemampuan anak bisa. Tapi para ibu para bapak yang saya hormati, ya, Di masa pendidikan masa kini gitu ya, sebuah cita-cita harus diberikan pemahaman sebuah kenyataan. Ini saya pentingnya. Apa yang dimaksud cita-cita sesuai dengan kenyataan? Contoh, ada orang punya cita-cita jadi dokter, tapi dia belum pernah tahu dokter itu seperti apa kerjanya, gitu kan? Setelah dia mendapatkan gelar dokter, ternyata dokter itu harus siap siang malam, gitu kan? Fisiknya nggak kuat, hanya kalcunya jadi dokter, gitu. Kenapa? Ya fisiknya tidak kuat. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari apa jadi dokter itu. Kan banyak sekarang. Banyak sekarang. Jadi artinya sebagai orang tua, termasuk juga dunia pendidikan, jadi kalau orang menjelaskan dokter apa, dia harus menjelaskan juga bagaimana cara kerjanya. Iya, kalau maneh jadi dokter teh kudu kieu tah, kieu kerjaanna teh gitu. Lain ukur diajarkan, iya teh dokter teh hafal ini. Karena banyak orang yang tidak sukses setelah dia tahu kerjaannya itu tidak sesuai dengan fisiknya, gitu kan. Contoh kecil gitu. Jadi ini adalah bagian-bagian dalam pendidikan yang harus dirubah hari ini. Salah satunya itu. Salah satunya. Saya berikan contoh yang lain. Ya, ini tentang pendidikan. Tentang pendidikan. Contoh yang lain. Ya. Kita sering memberikan motivasi kepada anak untuk sukses gitu kan. Sukses. Ya. Pokoknya maneh kudu jadi ini, kudu jadi ini gitu kan. Biasanya orang Sunda gitu bahasanya gitu. Mun bisa mah maneh teh jadi ieu gitu. Mun bisa mah maneh jadi ieu gitu. Mun bisa mah maneh teh ka dieu tah gitu. Kan kita seringnya begitu gitu dengan anak ya. Dengan anak. Tapi kita tidak memberikan pengetahuan kepada anak sesuatu kenyataan hari ini gitu. Dan tidak memberikan penjelasan kepada anak hari ini itu sedang apa dunia ini gitu ya. Dunia ini hari ini sedang apa gitu kan. Ya. Dunia ini sedang apa? Ya. Nah, contohnya gimana? Sekarang kan orang mengatakan era digital gitu ya. Banyak orang yang sukses di zaman dulu ketika dia berjual beli man to man. Punya toko yang datang banyak gitu kan. Bisa satu Tasikmalaya datang ke dia gitu. Dia punya toko. Ya. Ternyata dengan ilmu komunikasi yang begitu cepat hari ini, orang biasa duduk di Tasikmalaya cuma mencet beberapa kalimat ya. Cuma dia menekan tombol beberapa kalimat, barang besok telah datang gitu kan. Besoknya telah datang. Ya. Kan kita tahu sekarang umpamanya perusahaan mobil yang tidak ke apa? Yang tidak membukakan apa? Sekarang pakai apa? Mobil. Ada apa itu? Pakai namanya apa? Aplikasi? Hah? Hah? Berbasis aplikasi. Ya, berbasis aplikasi apa saja namanya? Ada GoCar. Ada GoCar, ada Grab dan sebagainya gitu kan? Sekarang perusahaan-perusahaan mobil yang tidak masuk ke situ kalah enggak? Kalah gitu kan? Kenapa? Karena tidak menggunakan aplikasi. Dalam arti di sini, ketika antum mengatakan kepada anak harus ini, antum juga pelajari hari ini sedang apa gitu. Kalau antum memberikan motivasi dan tidak tahu hari ini sedang apa, itu akan kalah gitu dengan kondisi hari ini. Gitu. Kondisi hari ini, termasuk dakwah gitu kan. Dakwah. Allah Ta'ala. Satu lagi mungkin. Baik Ustaz, satu pertanyaan lagi mungkin Ustaz untuk sore hari ini. Dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seseorang yang telah mengatakan mewakafkan tanahnya kepada saya dengan perkataan penuh kesadaran dan sungguh-sungguh. Dan disaksikan dengan beberapa orang saksi, Ustaz. Yang saya tanyakan, apakah perkataan orang tersebut sudah menjadi akad menurut syariat Islam, Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, syukur. Ya, jadi akad tapi harus ditulis ya. Karena tidak akan menjadi kekuatan hukum. Artinya, perlu dicantumkan dalam bentuk tulisannya. Kalau masalah sah, ya sah. Karena tulisan itu hanyalah untuk menguatkan. Hanyalah untuk menguatkan. Ya. Adapun tulisan adalah untuk jaminan. Jaminan bahwa seseorang telah mewakafkan tanahnya. Dan tentunya dalam dunia hukum ya, harus diketahui oleh keluarganya. Gitu ya. Sehingga tidak ada yang menggugat terhadap wakaf tersebut. Ya. Terhadap wakaf tersebut ya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz. Dicukupkan? Ustaz. Baik, hadirin sekalian jazakumullah wa iyakum, sebagaimana yang telah disampaikan untuk satu pertanyaan tadi adalah untuk satu pengajian mengakhiri pada jumpa kita di sore hari ini. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kembali kepada Ustaz untuk memberikan motivasi dan juga ringkasan materi kita di sore hari ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, pemirsa yang dirahmati Allah taala. Ya, pembahasan kita sampai di sini. Ya, ini pembahasan tentang masalah ilmu ya, urgensi ilmu. Dan setiap pertemuan memang kita membacakan cuma satu hadis ya. Jadi jarang sampai dua hadis. Ya, hal ini karena waktunya memang hanya satu jam. Setengah jamnya untuk pertanyaan. Saya hanya memberikan motivasi saja. Ya, dulu saya di Yaman itu belajar Sahih Bukhari ya sekitar 4 tahun tiap hari. Jadi tiap hari ini kan seminggu sekali. Tiap hari itu hanya 2/3 kitab. Ya. Hanya 2/3 kitab. Sebagian kitabnya saya belajar dari kaset-kaset masyayikh ya, tentang Sahih Bukhari ini. Jadi memang sabar ya. Sahih Bukhari, mungkin belajar Sahih Bukhari ini ada yang ketemu dengan saya nanti udah tua gitu. Karena setiap pertemuan seminggu sehari dan isi kitab ini 7000 hadis ya. Jadi harus dengan sabar. Apalagi kita membahas banyak sisi yang dibahas gitu ya, ditambahin itu tidak hanya belajar Sahih Bukhari-nya saja. Ya, perlu kesabaran kita bersama. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi